Oke, pertama sekali bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bareng organ Tarling Lelana Nada ya. Khusus menghormati kangge keluarga besar Ibu Hajat, Ibu tuan rumah. Kangge Ibu Waidah sareng besannya mangga. Iya, kangge Ibu Besan, Ibu Ipang sareng Bapak Sahuri. Ayo gapang. Masih kangge nok penganten wong ayo. Iya, di paidalan dingin nok. Sing dadi raja ratu sehari. Urup mancur cahayane. Oh, kangge nok Dewi. Ayo nok. Mas Santo, mas penganten. Ayo sayang di rata-rata. Di baris lanang baris wadone dikumpulakan. Oh, mangga Ibu Besan, Ibu Ipa sareng Bapak Sahuri. Salam spesial kangge nok Titik sareng Mas Yanto nek kering ora ketinggalan. Bapak Mas Wastori, Bapak Tok Ibu Kedik, oh, Nok Seri. Pantes dan sawah, wadon lanang, si pengantin. Manis mese menok dewi, karo somai, jalma mulia. Santo ayo saya lanang ijaka wadone prawan pasangane gawe senam ingkang dadi mertua. Marapi nok dewi mapribasani pengantin baru salam tangan karo-karo tamu sing dadi lanang Mas Santo sumpinge kembang kembang kembang wijaya. Selendang pelangi harum wangi mendaden atau mendadeni mendadeni yang laku iring-iringan pengantin baru seminggu beli bisa turu. Ayo kangge Ibu Besan, Ibu Ipah mangga Bapak Sahuri. Salam spesial kangge Nok Titi, Mas Yanto, Mas Wastori. Ajeng pocok panggung bae Mas. Ayo gak angkat. Ya Bapak Tok Ip, Nok Seri, Mas Sarifi nek ketinggal ketinggalan ayo Mas Sarifi. Oh di lantaran. Lirikan mata pada-pada kerasa karo-karo-karo soma. Gawe ribut sepanjang iringan ngajak ke plesir nok dewi tamu par mampir halaceng areng cengir Mas Santo nok dewi pengantin baru seminggu beli bisa-bisa turu. Sindong mati Ibu Waidah dewe minangkani Ibu tuan rumah paling emang sampun lali kali bos organ lelana adane gede Kang Ujang wong dulu sari paling emang manis semes-semes nok dewi karo semai halasi pengantin Mas Santo, Mas Santo sewang so, pun ibu tuan rumah, ibu tuan hajat, ibu Waida matur-matur kesungguh.